Akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta. Bahwa dirimu milikku sebagai kekasih, saling menyintai. Tapi mengapa tiba-tiba kau sebarkan undangan bahwa dirimu akan menikah dengan orang lain? Orang sekampung pun tahu akulah yang kau kenal, akulah yang kau cinta. Bahwa dirimu milikku. Hatiku kecewa, hidupku